Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Raja TV, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian tentang ilmu nahwu. Kita sudah membahas yaitu bentuk fa'il dalam bentuk isim dhamir, ya, kata ganti, yang mana kata ganti ini ada yang mustatir, tersembunyi, kemudian ada yang dhamir muttasil atau dhamir baris, dhamir yang nyata. Ada dua macam, ada yang muttasil dengan fi'il, bersambung dengan fi'il, baik fi'il madhi, fi'il mudhari, maupun fi'il amr, serta nama-nama dhamir tersebut juga sudah kita bahas. Kemudian ada dalam bentuk dhamir munfasil, ya. Dhamir munfasil adalah dhamir yang berdiri sendiri, tentu ini terletak setelah illah. Karena tidak mungkin fa'il bentuk dhamir terletak setelah illah, yaitu dhamir muttasil. Karena terpisah, tidak mungkin. Maka didatangkan dhamir munfasil. Ini juga sudah kita bahas. Baik, selanjutnya kita masuk kepada namadhiju lil i'rab, yaitu contoh-contoh i'rab, itu contoh-contoh menguraikan jabatan kata. Tentu yang terkait dengan pembahasan kita itu fi'il dan fa'il, ya. Fi'il dan fa'il itu yang di'rab di sini. Jadi tidak semua yang kita i'rab, ya. Kita lebih fokus kepada pembahasan yaitu fi'il dan fa'il. Tapi sebagaimana biasanya, silakan untuk membaca di halaman 21, ya, halaman 21, nama dijul i'rab, contoh i'rab, bagaimana cara menguraikan jabatan kata dalam kalimat ini. Baik, silakan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, telah membuka pembelajaran kita di kesempatan malam hari ini. Kami undang Anda, sahabat Roja di rumah, Anda dapat berpartisipasi dengan memutar nomor telepon 021-823-6543. Dan Anda dapat membuka halaman ke-21 dan kami persilahkan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah di Bekasi. Baik, Ummu Fatimah di Bekasi. Cukup terdengar suaranya, Ustaz? Oh, tampaknya. Baik, Ummu Fatimah bisa mencari tempat mungkin yang sedikit lebih jelas. Ada sedikit. Oh iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran, Ustaz? Baik, sudah mulai terdengar. Mungkin untuk operator bisa disesuaikan untuk audio di dalam ruangan studio. Ini pakai telepon rumah ini, Ustaz. Oh, baik. Pakai HP. Silakan, silakan. Baik, barakallahu fikum. Bismillah. Nama dijulil i'rabi. Awalan, qala ta'ala, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, khatamallahu ala qulubihim. Iya. Khatama fi'lun madhin mabniyun ala al-fathi. Iya. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, ini bentuk fa'ilnya apa? Isim apa ini? Isim zahir. Isim zahir. Nah. Lafzul jalalah. Apa isim zahir itu? Nah. Taib, ahsant. Thaniyan, nomor dua. Thaniyan, qala ta'ala, wadda ta'ifatun min ahli al-kitab. Iya. Wadda fi'lun madhin mabniyun 'ala al-fath. Iya. Terus. Sudah. Apa? At-ta'u ta'ut ta'nisi sakinati la mahalla laha min al-i'rab. Kenapa sakinati dibaca? Afan Ustaz, sakinah tu dia anak bagi tahu. Nah, iya. Ta'u ta'us ta'nisi. Apa i'rab ta'u di situ? Ta'u ta'nisi, ta'u apa i'rabnya? I'rabnya kok lupa saja. Jelas itu kalimat sempurna, sah? At-ta'u ta'u ta'nisi sakinah tu. Alamat ta'nis saja, Ustaz. Ya, kedudukan sebagai apa? Ta'u. Kenapa dibaca ta'u? Kenapa enggak ta'a atau ta'i? Oh, sanafan. Mubtada, Ustaz. Mubtada. Khobar, khobar. Khobar. Mana mubtadanya? At-ta'u. At-ta'u. Itu mubtada. At-ta'u. Kenapa at-ta'u? Ta'u ta'ni fi sakinatu. Nah. Jadi sakinah itu dibaca marfu karena dia na'at bagi ta'u. Ta'u itu sebagai marfu, bagi apa? Khabar mubtada. Untuk kata at-ta'u. Ya. Baik. Jayid. Terus at-ta'u ta'u tahnisis ta'u ta'nisis sakinatu la mahalla laha min al-i'rab. Naam. Qa'ifatun fa'ilun marfu. Apa arti la mahalla min al-i'rab? Tidak tidak ada kedudukan dalam. Iya, enggak ada kedudukan dalam kalimat itu. Enggak ada jabatan kata. Hanya sebagai bahan tanda. Tanda. Tanda apa? Tanda. Tanda mu'annas. Mu'annas. Menunjukkan pelakunya mu'annas. Iya, Ustaz. Baik. Terus. Qa'ifatun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Baik, mana naul fa'il di sini? Kenapa, Ustaz? Apa naul fa'il? Naul fa'il dhamma. Naul fa'il. Naul fa'il. Isim zahir. Isim zahir. Iya. Betul, isim zahir. Nah. Baik, terus salisan. Salisan, qala ta'ala yuridullahu liyubayyana lakum. Nah. Yuridu fi'lun ma mudari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Iya. Allahu fa'il, lafzul jalalah fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratun fi akhir. Baik, ahsan. Jazakumullah khairan. Nعم, ahsan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kami ucapkan jazakillahu khairan untuk Ummu Fatimah di Bekasi. Biasa memulai interaktif kita beliau. Oh iya, betul. Baik, kami undang sahabat Oja yang lain, silakan di rumah bisa berpartisipasi di nomor 021 823 6543. Masih di halaman 21 atau lanjutkan? Lanjutkan, lanjutkan. Dilanjutkan, baik. Iya. Kami persilakan di halaman ke-22. Iya, silakan. Baik, sekali lagi di 021-823-6543. Dan kami persilakan Anda untuk menunggu sesaat sampai tersambungnya telepon Anda dengan studio kami. Baik, kita coba angkat penelpon yang berikutnya. Kami persilakan. Oh, mohon maaf terputus. Baik, sambil menunggu tersambungnya penelpon, mungkin kita persilakan ikhwah di studio. Kami persilakan. Tafadhol. Baik, kami persilakan kepada ikhwah di studio. Rabi'an yuqadi'una Allaha yuqadi'una fi'lul mudhari'ul marfu'un bithubutin nuni li'annahu min al-af'ali al-khamsah. Baik, mohon maaf mungkin diulang terlebih dahulu. Iya. Yeah. Suaranya belum terdengar jelas, Ustaz? Iya. Yeah. Baik, kami persilahkan sekali lagi kepada ikhwah di studio, silakan bisa diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'unallaha yukhadi'una fi'lun mudhari'un marfu'un bi tsubutin nuni li'annahu minal af'alil khamsah. Al-wawu wawul jama'ati domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Nah, ini yang fa'ilnya apa? Dalam bentuk apa? Domir ya. Domir apa ini? Domir muttasil. Muttasil ini apa? Fi'il mudhari. Itu waw. Namanya apa? Waw jama'ah. Nah, karena dia mabni, karena domir semua, domir itu mabni ya. Semua domir itu mabni. Maka i'rabnya apa? Mahal. Kalau dia sebagai fa'il berarti fi mahali rafa. Kalau sebagai maf'ul bih fi mahali nasab. Kalau dia sebagai mudhaf ilaih fi mahali jar. Nah, itulah cara mi'rab. Menempati tempat rafa, menempat tempat nasab, menempati tempat jar. Fi mahali rafa fa'ilun sebagai fa'il. Ahsan. Khamisan, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya, allama. Allama fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Iya. Fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Nah, ini fa'ilnya mustatir ya, dhamir mustatir karena tidak ada isim zahir yang marfu setelah allama di situ. Allama Adam, Adam itu bagi maf'ul bih bukan fa'il ya. Ya, dia apa? Dia Allah mengajarkan kepada Adam. Ya, apa yang diajarkan? Al-asma'a, nama-nama. Kullaha, kullaitun taukid ya. Taukid maknawi. Taib, jayid. Jadi wafailuhu dhamirun mustatirun jawazan takdirura. Nah, ini jawazan. Nah, ini dhamir yang mustatir jawazan itu hanya pada apa? Hah? Pertama pada fi'il madhi yaitu dhamir huwa dan hiya. Iya. Yang kedua pada fi'il mudhari juga huwa dan hiya. Ya. huwa dan hiya. Adapun wujuban pada fi'il mudhari, dhamir anta, dhamir apa lagi? Ana dan nahnu. Kalau fi'il amar, anta, dhamir anta ya. Baik. Jawazan taqdiruhu huwa. Apa arti maksud jawazan ini? Artinya apa? Boleh memunculkan domirnya. Iya, bukan boleh munculkan, tidak. Kalau wa'allama huwa, huwa itu bukan fa'il, huwa itu taukid. Kalau antum mengatakan allama huwa, huwa itu adalah taukid. Nah, fa'ilnya berarti. Arti boleh jawazan, mustatir jawazan artinya domir itu bisa diganti dengan isim zahir. Itu arti jawazan di situ. Nah, jangan salah paham ya. Mustatir jawazan, tersembunyi itu jawazan, boleh. Arti bolehnya apa? Boleh dia boleh dia tidak diganti, boleh diganti. Nah, diganti dengan apa? Diganti dengan dhamir, diganti dengan isim zahir. Nah, jadi allama adama huwa. Kan bisa diganti huwa. Wa 'allamallahu adama kan? Nah, diganti huwa. Kalau sudah allamallahu, tidak ada lagi huwa lagi di situ pada fiil. Enggak ada huwa lagi. Kenapa? Karena sudah diganti dengan isim zahir. Itu arti mustatir jawazan. Kalau wujuban enggak bisa diganti. Ya. I'lam anta sa fa'il kan? I'lam anta sa, bisa enggak diganti anta itu dengan isim zahir? Kan enggak bisa. Nah, itu namanya mustatir wujuban. Demikian juga pada fi'il mudhari. Yang mustatir wujub ana kan? A'lamu. Bisa enggak dengan a'lamu diganti ana, diganti mas'ud? A'lamu mas'udun, masuk fa'il. Enggak bisa. Fa'ilnya tetap dhamir mustatir bermakna ana. Bukan pengertiannya apa bisa dinampakkan, bisa tidak nampakkan, bukan itu. Ya. Jadi mustatir jawazan, mustatir wujuban itu artinya tidak boleh, tidak bisa dinampakkan, enggak. Jadi artinya apa? Wujuban arti tidak bisa dia diganti dengan isim zahir kalau wujuban. Nah, ikra anta. Kan bisa dinampakkan kata anta, kan ikra anta. Apakah anta itu fa'il? Enggak. Anta itu taukid. Tetap fa'ilnya mesti apa? Masih dalam fi'il itu. Sama juga qara'a huwa. Huwa itu bukan fa'il. Huwa itu apa? Huwa itu taukid. Sama dengan ikra anta, iqra'a huwa. Bedanya apa? Huwanya bisa diganti, itu saja. Qara'a Muhammadun. Iqra anta, anta bisa diganti enggak? Enggak bisa. Dengan isim zahir enggak bisa. Nah, maka dikatakan mustatir wujuban. Taib. Ahsant, barakallahu fik. Baik, jazakallahu khairan untuk ikhwan di studio. Dan kami berikan kesempatan berikutnya kepada sahabat Roja di rumah. Silakan di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silakan, sudah masuk. Oh, mohon maaf, terputus kembali. Silakan kami berikan kesempatan bagi sahabat Roja di rumah. Anda dapat berpartisipasi secara aktif dengan memutar nomor 021-823-6543. Untuk membaca di halaman ke-22, di nomor 6 dan 7. Kami persilahkan. Oh, mohon maaf, terputus kembali. Tampaknya masih ada sedikit kendala, Ustaz. Iya. Baik, mungkin kita persilahkan kembali Iwa di studio, Ustaz. Oh iya, silakan. Ini kesempatan buat Iwa di studio hari ini cukup banyak ya. Masya Allah. Baik, persilakan. Sadisan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Naam. Iqra' fi'lu amrin mabniun ala sukun. Naam. Fi'lu amrin mabniun ala sukuni. Jayid. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Naam, taqdiruhu anta. Ya. Sabian. Qalu anu'minu kama amana sufaha. Ya. A hamzatul istifhami mabniyatun 'alal fathhi. Iya. Nu'minu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu. Nah, ini wajib. Nah, jadi takdiruhu nahnu itu wajib musatirnya ya. Nahnu artinya nahnu tidak bisa diganti dengan isim zahir. Tidak bisa diganti dengan isim zahir. Baik, ahsan, barakallahu fik. Baik, jazakallahu khairan. Untuk kesempatan berikutnya kita mengulang kembali halaman 21 yes, Ustaz, atau boleh, lanjut sekali lagi kita ulang baik. Kembali. Kita ulang ini kembali. Melatih, perlu melatih cara mengirab ya. Baik. Iya. Baik, kami persilakan sekali lagi di nomor 0218236543 kembali Anda bisa membaca dari halaman ke-21 sampai dengan 22. Kami persilakan. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Teti di Mandailing Natal Ustaz. Baik, Umu Teti di Mandailing Natal. Silakan bisa lihat layar kacanya. Iya Ustaz, mohon bimbingannya Ustaz, masih pemula Ustaz. Baik, kami persilakan. Iya, tafadhal. Bisa dilihat? Silakan Umu Teti. Silakan bisa membaca. Terputus ya? Enggak, masih tersambung Ustaz. Masih ya, tersambung. Silakan, itu bisa dibaca di halaman paling atas. Nama didu lil i'rab ya Ustaz. Iya, namadhiju lil i'rab. Namadhi itu bentuk jamak ya. Iya. Yeah. Ustaz. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Namadhiju lil i'rab. Qala ta'ala khatamallahu 'ala qulubihim. Iya. Yeah. Khatama fi'lun madhin mabniun 'alal fathi. Iya. Yeah. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Baik, jaid. Mana al-fa'il? Apa bentuk fa'il situ? Isim zahir Ustaz. Jaid isim ahsanti isim zahir. Baik, tsaniyan nomor 2. Tsaniyan qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waddat ta'ifatum min ahlil kitab. Iya. Wadda fi'alin mabniun 'alal fathi. Naam. Ma sabab bina al madi lil fathi atau bina al fathah? Kenapa fathah di situ? Karena fi'al madi Ustaz. Fi'il madhi bisa mabni ala dhamma, bisa mabni ala sukun, ya kan? Iya Ustaz. Fi'il madhi itu tanda binanya ada tiga. Pertama fathah, yang kedua sukun, yang ketiga dhamma. Nah di sini fathah, kenapa fathah? Pekan kemarin ngikutin apa? Penjelasan? Enggak Ustaz. Oh enggak ya. Iya Ustaz. Iya, ini waddat di situ mabla fathah litisalihi bi ta'i ta'nis as-sakinah. Kenapa? Karena bersambung dengan ta ta'nis as-sakinah. Mana ta ta'nisnya? Itu ta-nya bersukun. Iya Ustaz. Nah, makanya dibaca fathah waddat. Kalau khatama juga mabla fathah. Kenapa mabla fathah? Li'annahu lam yattasil bi akhir syai'. Belum ada apa bersambung di akhirnya sesuatu. Artinya belum ada imbuhan di akhir. Belum ada fi'il madhi, kalau belum ada imbuhan di akhir maka dia tetap mabni al-fathah. Nah, di sini yang kedua waddat ada imbuhannya itu ta'nis, ta'nis juga mabni al-fathah. Baik. Terus Belum kelihatan Ustaz. Apa? Belum kelihatan Ustaz. Belum kelihatan ya. Taib, selanjutnya. At-ta'u. Nisis sakinatu la mahallalaha minal i'rab. Iya, kenapa baca sakinatu? Karena dia menjadi khabar Ustaz. Sakinatu khabar. Mana mubtada'nya? Ta Ustaz. Mana mubtada'nya? Ta Ustaz. Huruf ta Ustaz. Ta'u ta'nisi atau at-ta'u? Yang mana itu? nisi sakinatu, Ustaz. Enggak, yang saya tanya mubtada'nya, mubtada'nya. Mana mubtada'nya? Afwan, Ustaz. Atta'u, Ustaz. Atta'u mubtada'. Mana khabarnya? As-sakinatu, Ustaz. Terus ta'ul had, ta'u ta'nisi jadi apa? Ta'u at-ta'nisi. Di, kenapa dibaca ta'u? Kenapa itu marfu itu? Afwan, Ustaz, itu mubtada aja, Ustaz. Oh, itu mubtada-nya. As-sakinatu khabar. Khabarnya maki alif lam ya? As-sakinah itu dalam bentuk isim fa'il ya. Kalau dia bentuk isim fa'il, kalau khabarnya maki alif lam, itu bisa jadi bukan khabar. Bisa jadi na'at. Nah ini, tadi sudah dijawab, ah, kenapa baca as-sakinatu, dia tabi mengikuti kalimat ta'u, kata ta'u itu marfu ya. Ya, ya Ustaz. Nah, kenapa marfu ta'u, ta'nisi ta'u, itu khabar. Mubtadanya at-ta'u yang pertama, at-ta pakai alif lam itu mubtadanya. At-ta'u, ta itu ada apa? Ta'u ta'nis, dia ada ta'u ta'nis. Ta'u ta'nis bagaimana? As-sakinatu yang berbaris sukun. Sakinah itu na'at ya, bukan khabar. Ya Ustaz. Ya. Na'at ya. As-sakinatu itu na'at. Maka dibaca marfu, karena man'utnya marfu. Ta'u, marfu, ta'u. Ta'nisi mudhafileh. Ta'nisi mudhafileh. La mahal ya. Baik, terus. Isatun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jayid. Nah, ini fa'ilnya mu'annas ta'ifa, maka fi'ilnya maka ta ta'nis as-sakinah. Ya. Waddat. Baik, mana al-fa'il? Apa bentuk fa'il sini? Isim zahir, Ustaz. Isim zahir. Masyaallah, ahsanti. Baik. Mau lagi? Satu lagi? Boleh Ustaz. Baik. Tafadhali. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridu Allahu liyubayyana lakum. Naam. Yuridu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Naam. Jayyid. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun adh-dhahiratun fi akhirih. Iya. Betul. Allahu sudah di-irab di awal tadi ya. Ini juga apa? Isim zahir. Ahsanti barakallahu fik. Wa fik barakallahu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup bagus ya. Baik, masyaallah jauh dari Mandailing Natal. Mandailing Natal ya, masyaallah. Baik, kami undang kembali sahabat Loja yang lain. Silakan Anda dapat menyusul, dapat berpartisipasi aktif dalam membaca sekaligus memurojaah pembelajaran kita. Silakan Anda bisa membaca di halaman ke-22 dan Anda dapat memutar nomor telepon 0218236543. Kami persilakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhali ya Umm Abdullah. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabian. Naam. Yuhadi'una Allah. Yuhadi'una fi'lun mudhari'un marfu'un disebutin nun di anahu minna af minna af'al khamsah. Iya. Al-wawu al-wawu jama'ah dhamirun al-wawul jama'ati. Al-wawu wawu jama'ati dhamirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahallin fa'ilun. Fi mahali raf'in fa'ilun. Jayyid. Mana ulf, mana fa'il di sini? Apa Ustaz? Mana ulfa'il? Apa bentuk fa'ilnya? Fa'ilnya mau jama'ah Ustaz. Bentuk fa'il anu jama'. Bentuk fa'il. Kalau tadi bentuk fa'ilnya isim zahir, sekarang bentuk fa'ilnya apa? Dhamir mutasil. Dhamir, itulah dia dhamir, kata ganti. Dhamirnya apa? Dhamir mutasil. Sudah ada di i'rab itu. Terus. Khamisan, na'am. Wa'allama adama asma'a kullaha. Iya. Allama fi'lun ma'din mabdina lal-fatih. Iya. fa'iluhu domirun mustatirun jarayan takdiruhuwa. Takdiruhuwa, iya, bagus. Hadisan. Terus, nam. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Iqra fi'lun amrin mabniun 'ala sukun. Iya. Fa'iluhu domirun mustatirun wujudan takdiruhu anta. Baik. Sapian kalu anuk minu kama manas subaha a alif hamjatu istifham a ya a bukan alif ya a a hamzatu istifham istifham matni matniyatun ala fathi ya anuk minu fi'lun mudari'un marfu'un wa maturafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Iya. Fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiru nahnu. Baik. Tadi apa perbedaan tadi mustatir wujuban dengan mustatir jawazan? Kalau jawazan itu bisa diganti isim dhamir. Iya, jadi mustatir jawazan arti dhamirnya bisa diganti dengan isim dhamir, isim dhamir. Nah, kalau mustatir wujuban tidak bisa diganti. Nah, dhamirnya tidak bisa diganti dengan isim zahir. Baik, itulah jawaban yang tepat ya. Ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk pada tadribat ya. Kemudian sebelum kita masuk tadribat, mungkin ada pertanyaan, untuk apa sih i'rab ini? Iya kan? Untuk apa i'rab ini? Jadi i'rab nih untuk jawabnya pertanyaan yang sama, untuk apa menguraikan jabatan kata dalam kalimat dalam bahasa Indonesia? Budi pergi ke sekolah. Coba uraikan jabatan kata dalam kalimat. Budi subjek. Ya. Pergi apa? Predikat ke sekolah, keterangan ya. Ya, tapi untuk apa itu? Kalau antum bisa jawab, itulah jawabnya. Ini untuk menguatkan apa? Menguatkan tentang apa? Kedudukan kalimat. Kedudukan apa? Kata dalam jabatan kata. Dan menguatkan kaedah ilmu nahu. Kaedah grammar ilmu nahu. Kalau dia bisa mi'rab, berarti apa? Dia paham susunannya. Dia paham susunan kalimat itu. Kalau dia tidak bisa mi'rab, berarti dia belum paham susunan kalimat. Jadi ini juga memantapkan tentang susunan kalimat dalam bahasa Arab. Jadi kalau dia bisa menyusun kalimat sesuai dengan kaedah, kemudian dia tahu menguraikan jabatan kata, berarti sudah mantap itu. Ya, boleh katakan cukup bagus ilmu nahunya. Baik. Nah, sekarang kita ya, betul. Halaman 23, Ustaz. Betul. Kita lanjutkan tadribat ya, latihan. Ini juga menguji kemampuan kembali penguasaannya sejauh mana. Baik, kami persilakan sahabat Roja di rumah, silakan Anda bisa berlatih untuk menjawab latihan kita di kesempatan malam hari ini. Anda dapat memutar nomor 021-823-6543. Dan mungkin pesannya jangan takut salah ya, Ustaz. Oh iya, betul. Jangan takut salah. Jadi kami persilahkan, dan biasanya yang pertama ini yang memiliki semangat untuk belajar ini, Ustaz. Iya, Masya Allah. Baik, kami persilahkan di 021-823-6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Dengan Umu Ida di Pacitan, Ustaz. Baik. Nah, Masya Allah. Nam tafaddali ya Umu Ida. Naam, Ustaz. Iya, kayaknya lama tak terdengar suaranya nih. Naam, gangguan Ustaz di kita TV-nya selama ini sehabis lebaran. Oh iya. Jadi gak bisa tayang Ustaz di sini. Iya, Masya Allah. Naam. Naam, tafaddali ya. Iya, tempat terlambat mungkin beberapa kali menjelaskan Ustaz ya. Iya. Ini gak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tsadisu al-wahdatus salisatu tadribatun. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala qa'ibatun min ahlil kitabi aminu. Iya. Sebelum kita jawab ya ayat per ayatnya, apa permintaan? Coba lompat ke bawah dulu. At-tadrib awal. At-tadribul awalu istakhrij minan nususis sabiqati, minan nususis sabiqati fa'ilal ismal dhahira ma'a dzikri alamati raf'ihi wal fa'ilad dhamira ma'a dzikri naw'ihi. Naam, terjemiha. Keluarkan dari nas-nas yang telah lalu, yeah, fa'il berupa isim dohir, yeah, dengan menuturkan tanda-tanda rafaknya, dan fa'il berupa isim domir dengan menyebutkan jenis-jenisnya. Macam jenis atau jenisnya, ya jenisnya, betul. Nah, Nah sekarang coba lihat ini, kembali ke ayat. Nah, mana fa'il di situ? Tentukan fa'il dulu. Ta'ifatun. Ta'ifatun. Iya, bentuk apa? Bentuk isim dhahir, Ustaz. Isim dhahir. Baik, tanda rafaknya? Tanda rafaknya dhammatun dhahira. Dhamma dhahira. Kenapa dhamma dhahira? Nah, tambah lagi pertanyaannya. Karena berupa isim mufrad. Isim mufrad, jayid. Isim mufrad. Betul, isi mufrad tanda rafaknya dhamma. Terus ada lagi? Aminu, Ustaz. Iya. Wawu al-fa'il. Fa'il berupa domir. Domir. Domir ya. Apa nauknya, bentuknya apa? Bentuknya domir mutasil, Ustaz. Domir mutasil, iya. Domir mutasil. Namanya apa? Wau jamaah. Wau jamaah. Itu aminu itu fi'il apa itu? Aminu fi'il amar, Ustaz. Fi'il amar. Kalau fi'il madhi? Amana. Amanu. Amanu, iya. Amanu itu fi'il madhi. Kalau fi'il amar, aminu. Yakin ya? Insyaallah. Insyaallah. Apa polanya? Timbangnya apa ini? Timbangannya lagi. Kemana-mana pertanyaannya. Nambah ya pertanyaannya. Sekalian merojah. Iya merojah. Betul. Amana. Amani. Apa ya? Kita kembali pada fi'il madhi dulu. Madhinya apa tadi? Amana ya. Amana, iya. Taib. Amana. Nah, amana itu kira-kira wazannya apa? Kira-kira aja dulu. Fa'ala. Apa? Fa'ala. Fa'ala. Baik. Nah. Sebentar. Ini seru nih. Iya. Baik. Amana. Ala wazni fa'ala. Ala wazan? Fa'ala. Fa'ala. Baik. Fa'ala. Baik. Apa fi'il mudhari' fa'ala? Yufa'ilu. Taib, apa mudhari' amana? Yu'aminu. Amana. Yu'aminu. Na'am, Ustaz. Yu'aminu. Taib, yu'aminu. Amana, yu'aminu. Taib. Amana yu'aminu. Apa arti yu'aminu? Amana yu'aminu? Iman. Beriman. Amana. Taib. Yu'aminu. Ha. Beriman yu'aminu kan? Yu'aminu billah. Ada enggak beriman yu'aminu billah? Laisa. Ya, yu'aminu berarti saja. Menjawab atau bertanya? Nih, kalau ini mirip sekali ini. Amanah yang satu lagi, amanah mu apa? Mudhari'nya yu'minu. Mudhari'nya beda, tapi madinya sama polanya. Kalau kelihatan secara zahir itu sama. amana yu'aminu. Di sini amana yu'minu. Kalau amana yu'minu itu polanya apa? Af'ala. Oh, af'ala. Iya, af'ala yuf'ilu kan? Naam. Yuf'ilu, yu'minu. Betul kan? Naam. Af'ala yuf'ilu. Amana yu'minu. Ini asalnya adalah a'mana. Asal apa? A'mana. Itu asalnya. Ya. Daripada amina. Ini surasinya amina. Kemudian masuk pola af'ala. Af'ala. Maka masuk hamzah. Ini hamzah apa? Hamzah pola. A. Jadi. Kemudian fa'fi'ilnya A juga. Sukunkan. Karena itu. A'mana sah. Af'ala a'mana. Nah ini. Istima'ul hamzatain. Berkumpulnya dua hamzah itu. Indal Arab itu. Karahiyatul ijtima'. Nah. Tidak bagus, tidak baik berkumpul dua hamzah. Oleh karena itu tuqlabul hamzah asliyah ila alif. Diganti, ditukar hamzah asliyah, hamzah wazan amanah tadi ya, amina, kepada alif mad. Jadilah buang hamzahnya. Jadi, itu dia. Sudah? Berarti apa hamzah pola ini jadi apa bacaannya? Jadi panjang, sah? Nah, kemudian kembali penulisannya, bacanya amana, kan gitu. Penulisan yang begini salah. Jadi penulisannya apa? Ini ada penulisannya. Itu rasam, cara penulisan kita apa? Begini tulisan amana. Kasih tanda panjang di sini. Kata orang, kata anak apa? Nateka, bendera. Bendera. Tanda bendera, tanda panjang. Amana itu cara penulisan. Aslinya begini. Nah. Tapi tulisan ini apa? Tulisannya, rasamnya tidak benar. Yang benar begini. Nah. Makanya asal amana ini ya, amana. Amana af'ala yuf'ilu. Ketika mudhari'nya nampak kembali apa? Ini. Kembali apa? Kembali hamzanya. Af'ala yuf'ilu. Amana yu'minu. Hamzah aslinya nampak kembali pada fi'il madhinya. Apa afan fi'il mudhari'nya? Yu'minu. Beriman. Kalau amana fa'ala juga sama. Sama ini. Apa? Ini sama. Asalnya apa tadi? Amina ya. Amina. Kemudian masuk pola apa? Pola fa'ala. Masuk pola fa'ala. Bagaimana hamzanya? Tambah ini. Alif setelah hamzah. Tuh. Jadi apa bacaannya? Panjang. Amana. Amana. Hamzah aslinya tidak dibuang. Karena ini dia. Ini. Fafi'il. Mana fafi'ilnya? Ini fafi'ilnya. Yang hamzah tadi fafi'il sah. Amina tadi. Nah. Ini aslinya. Amina. Ini hamzah asli. Ini dia fafi'ilnya. Fa. Tambah alif ini. Alif apa? Wazan. Pola. Ini alifnya. Jadi A. Mana? A tentu ainnya fathah. Polanya ama, bukan amina lagi, amana. Nah, rasam juga tidak begini rasamnya. Nah, kasih kena ini mat, maka rasamnya begini. Kasih tanda bendera, amana. Jadi ini sama bentuk lahirnya. Untuk membedakan, mudhari'nya membedakannya. Ini amana, yu'minu, beriman. Ini amana, yu'aminu, yufa'ilu. Arti amana, yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu amana yu'aminu Al-Quran wa amanahum min khauf. Arti apa? Wa amanahum memberikan keamanan. Jadi amana yu'aminu memberikan keamanan agar pemerintah masalan al-hukumatu tu'aminu an-nas pemerintah memberikan keamanan merasa apa manusia orang-orang merasa aman tu aminun nas memberikan keamanan kepada orang-orang. Iya, jadi berbeda makna ya. Kalau amana yu'minu itu beriman, kalau amana yu'aminu memberikan keamanan. Paham? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Jadi sekarang kembali pada Amar tadi ya. Nah. Amar. Jadi apa amarnya? Amana af'ala yuf'ilu. Apa? Lihat polanya. Apa amar yuf'ilu? Af'il. Kembali Hamzah. Hamzah apa? Ini. Hamzah pola. Af'il. Af'il. Iya. Jadi bagaimana? A-min. Asalnya A-min. Asalnya apa? A-min. Ketemu Hamzah lagi kan? Nah. Ketemu Hamzah lagi. Bagaimana? Asalnya ini af'il a'min. Ini saja nih. A'min. Nah, sukunkan. Af'il a'min. Bagaimana ini? Karahiyatun. A'min. Bertemu dua Hamzah. Maka tidak bagus bertemu dua Hamzah. Makruh. Maka ditukar dengan alif. Suara apa? A'min. Ini dia. A'min. Rasamnya bagaimana rasamnya? Rasamnya cukup alif, lambang alif kasih tanda. Amin. Amin. Berimanlah. Jamaknya aminu. Amin, amina, aminu. Aminu. Berimanlah kalian. Aminu. Kali ini? Nah. Prosesnya panjang tadi ya. Kenapa? Kalau ini pak, amin, sama juga, amin. Cuma Hamzah ini Hamzah asli, amin. Ya. Baik. Aminu, berimanlah. Ahsant, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sahabat loja di rumah masih kami persilahkan untuk berpartisipasi dan tidak usah takut ya saja. Oh iya, betul. Karena Umu Ida mungkin sudah sering untuk mengikuti pembelajaran sehingga murojaahnya lebih banyak ya, Ustaz. Iya, betul, betul. Iya, masyaallah. Baik, sehingga Anda silakan untuk pemula pun yang baru mengikuti pembelajaran bahasa Arab kita di kesempatan malam hari ini, silakan Anda menelpon dan silakan Anda untuk memurojaah pembelajaran Anda. Baik, di 021-823-6543. Kami persilahkan. Sedikit ya. Untuk trik ini sebetulnya kembali kepada ilmu saraf ya. Saraf. Jadi kalau namanya ilal ya. Namanya ilal. Kalau mau coba. Pernah saya sampaikan. Ada buku tasrif ya. Iya. Yeah, kalau nggak salah. Ahmad Hasan atau Hasan Ahmad. Iya. Yeah, tasrif. Itu hanya satu buku. Tapi terdiri pada tiga bagian juzuk, satu, dua, tiga, hanya satu buku, warnanya warna biru kalau tidak salah itu. Iya, itu bagus, itu dijelaskan, dijelaskan terkait ilmu ilal itu, asalnya apa, nah itu ada prosesnya, cukup bagus. Iya, nah silakan beli kitab itu, cukup bagus sebagai referensi untuk belajar ya, saya. Iya, betul. Baik, sekali lagi kami persilahkan di 021-823-6543, masih latihan di halaman ke-23. Kami persilahkan. Iya, silahkan. Oh, mohon maaf, terputus. Baik, tampaknya kita berikan penghangat, Ustaz, dengan ikhwah di studio. Kami persilahkan. Silahkan, nafadol. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas. Iya. As-sufaha'u. Fa'il sufaha'u. Jayyid. Man'u. Isim dhahir. Isim dhahir. Baik. Ma'alat rafi? Alamat rafi dhammatun li annahu jam'u taksir. Jam'u taksir. Ma mufraduhu? As-safih. Safih. Safih. Safihun. Sufaha'u. Safihun sufaha'u. Iya, betul. Terus waqala ta'ala Yaqulul kafiruna hadha yawmun asir. Iya. Aina fa'il? Al-kafirun. Al-kafirun. Nau'uhu? Isim zahir. Isim zahir. Alam trafi? Alam trafihi al-wawu. Liannahu? Liannahu jama' mu'anal jama' mudhakar salim. Naam, jama' mudhakar salim. Apa jama' mudhakar salim terjemahannya? Jama' laki-laki yang selamat dari perubahan. Perubahan, selamat deh perubahan. Selamat fid dunia wal akhirah. Bahasanya beraturan ya. Iya, jamak beraturan untuk laki-laki. Ya, jamak mudzakkar, jamak beraturan, salim itu beraturan. Jamak beraturan ya itu artinya apa? Tidak pecah ya. Bangunan mufradnya ketika jamak enggak pecah. Apa mufradnya? Kafir kan? Kafir. Kafir. Huruf pertama kaf, huruf kedua alif, huruf ketiga fa, huruf keempat ra. Ketika jamaknya sama bentuknya. Hanya penambahan di akhir. Imbuhan di akhir. Kafiruna, kafirina. Itu dikatakan jamak mudzakkar salim. Ya. Baik, ahsant. Barakallahu fiik. Baik, sudah dihangatkan ya oleh ikhwah di studio. Nah, kami persilahkan kembali kepada sahabat Roja di rumah. Silahkan Anda bisa melanjutkan latihan kita di kesempatan malam hari ini. Masih di 021-823-6543. Kami persilahkan. Baik, silahkan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ummu Abdillah kembali di sini. Iya. Ya Allah, Tanya. Ya ta'aluna asabiyahum fi azanihim. Naam, aina fa'il? Wawu jama'ah. Mana'u? Mana'u mudamir Dhafatir. Ha, domir? Dhafatir, domir, bukan ya. Berapa? Zahir. Zahir, Dhafatir ya. Domir, zahir, domir baris. Munfasil atau muttasil? Wawu jama'ah, wawu muttasil. Kalau sudah muttasil pasti dia zahir ya. Nampak ya. Tidak ada dhamir muttasil yang tidak nampak. Nau'u dhamir muttasil. Iya. Muttasil. Ismu dhamir wawu jamaah. Baik. Betul. Terus qala ta'ala la tajri nafsun an nafsin syai'a. Baik. Mana fa'il? Fa'ilnya nafsun. Nafsun, iya. Mana ul fa'il? Isim zahir, Pak. Isim zahir. Ma'al trafi? Dhammah. Dhammah, li'annahu? Isim mufrad, iya. Nafsun itu isim mufradnya, jamannya anfus, ya. Jamannya anfus, iya. Ini nafs, nafas ini lafzuhu mu'annas, ya. Lafaznya mu'annas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lafaz ini digolongkan lafaznya mu'annas. Maka pakai ta, tajzi. Baik, terus. Wa qala ta'ala wa ta'awanu ala birri wa taqwa. Iya. Baik. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya wawu jama'ah. Wawu jama'ah, iya. Dhamir ya, muttasil. Muttasil. Nah, wa ta'awanu. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Ah, fi'il mudhari. Polanya apa? Madinya apa? Madinya. Madinya. Nah, kalau awan mana? Hah? Madinya. Ya, ta'awana sah? Ta'awana itu fi'il madinya. Polanya tafa'ala. Ta'awana. Ya, ta'awana. Ta'awana, ta'awana, ta'awanu. Betul. Ya. Coba tasirkan. Tasirkan. Ta'awana. Ta'awana ya ta'awanu. ta'awana ya ta'awanu. Ya ta'awanu ya. Ta'awana ya ta'awanu. Kalau antum ta ta'awanuna. Amarnya apa? Atau ya ta'awan. Amarnya? Amarnya Coba nih sebentar. Iya. Ini juga saraf tasrif ya. Biar tahu sebab kalau tidak tahu pola nanti bisa salah menerjemahkannya. Iya. Salah menerjemah. Karena fi'il amar dengan fi'il madhi tentu terjemahannya beda. Iya. Kita ambil pola dulu. Ta'awana. Tafa'ala ya. Ya. Pola dulu tafa'ala atau wazan. Tafa'ala. Baik. Tafa'ala ta'awana. Ta'awana. Oh, ta'awana. Ta'awana. Coba kita tasbihkan dulu. Ta'awana tafa'ala tafa'ala tafa'alu. Jamaknya anhum. Ya kan? Tafa'alu. Ta'awana ta'awana ta'awanu ta'awana ta'awana ta'awanu. Ta'awanu. Betul itu? Wa ta'awanu. Apa arti wa ta'awanu? Mereka saling tolong menolong. Mereka telah apa? Mereka telah apa? Tolong menolong. Itu kalau fi'il madhi. Kira-kira makna terjemahannya apa itu? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismil 'ulwan. Kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolonglah. Berarti fi'il apa itu? Malaikat tolong menolong dalam kebaikan dan enggak, ketakwaan. Berarti tolong menolonglah. Berarti bentuk kata kerja apa itu? Amar, Ustaz. Amar ya? Iya. Tapi ini ketika fi'il madhi tadi. Nah, itulah dia. Kalau enggak tahu, nanti bisa salah terjemah nih. Mungkin terjemahnya benar, tapi mengatakan fi'il madhi itu salah. Nah, coba kita lihat fi'il mudhari dulu. Iya. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ala yatafa'alu ya. Yatafa'alu. Kita ambil fi'il mudhari dulu. Yatafa'alu. Betul? Nah, saya tanya yatafa'alu yatafa'alani yatafa'aluna. Kalau anta tatafa'alu, kita ambil anta ya. Nah, kita ambil yang model antanya. Tatafa'alu, tatafa'alani, tatafa'aluna. Tatafa'aluna. Baik, tatafa'aluna, sah? Tatafa'aluna. Iya. Terus bagaimana cara bikin fi'il amar? Dari fi'il mana? Dari fi'il mudhari. Dari fi'il apa? Mudhari. Mudhari. Iya. Bagaimana caranya? Pertama dibuang huruf mudhara'nya. Mana huruf mudhara' sini? Huruf ta kan? Ya, apa? Atau mau kembali ya juga boleh. Ya, karena saya ngambil ta ini supaya sesuai dengan mukhatabnya. Ati tatafa'alu, kamu kan? Tatafa'aluna, kalian. Nah, saling melakukan. Baik, dibuang yang jelas huruf mudhara'nya ini, huruf mudhara'nya. Ta pertama, bukan ta kedua. Kalau ta tua, ta kedua ada ta pola, ta wazan. Ta ini huruf mudhara'nya, buang. Ya. Terus dibuang huruf nun, hasfun nun. Nah, karena fi'il mudha' fi'il amar kalau bersama dengan wajabah apa hasfun nun. Apa bacaannya? Tafa'alu. Ya kan? Sama enggak dengan fi'il madhi? Sama kan? Polanya sama. Tafa'alu kan? Tafa'ala, tafa'ala, tafa'alu. Itu kan fi'il madhi kan? Ini enggak? Amarnya tafa'alu juga. Polanya sama. Nah, sekarang kita kembali ke ta'awana. Ta'awana, ta'awana, ta'awanu. Itu fi'il madhi. Sekarang fi'il amar. Apa afwan fi'il mudhari? Ya, ta'awana yata'awanu yata'a. Ta'awana yata'awanu. Betul? Yata'awanu. Kemudian kalau untuk jamak pakai waw yata'awanuna mereka. Yata'awanuna. Mereka saling tolong. Kalau kalian saling tolong-tolong, pakai ta di awal. Nih, tata'awanu. Makanya apa? Wala tata'awanu. Alal ismi wal-udwan. Lanjut kan? Lanjutannya. Ta'awanu al-bir wa taqwa, wala tata'awanu alal ismi wal-udwan. Sekarang kita jadi fi'il amar. Bagaimana caranya? Dibuang huruf mudhara'nya. Ta di awal. Atau ya tadi. Kemudian nunnya dibuang. Baca. Ta'awanu berarti sama dengan fi'il madhi. Sekarang bagaimana bedakan itu fi'il madhi atau fi'il amar? Fi'il madhi atau fi'il amar? Nah, kalau untuk tahu lanjutkan ayatnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu. Itulah wala ta'awanu. La coba, la nahya kan? Berarti situ adalah pasti belakangnya fi'il amar. Kena depannya apa? Larangan. Enggak mungkin belakangnya fi'il madhi. Kena depannya apa? Larangan. Nah, itulah bedakannya dari uslub susunan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian. Apa? Birri dalam kebaikan, wat taqwa dan ketakwaan. Wala ta'awanu dan jangan kalian saling tolong-menolong. Ya. Alal ismil udwan dalam berbuat apa? Dosa dan permusuhan. Iya. Di sini bukan fi'il madhi tapi fi'il amar. Bentuknya sama dengan fi'il madhi ketika jamak. Baik. Kalau ta'awanu fi'il mudhari itu mereka, artinya kan mereka telah saling tolong. Pada apa? Mereka telah saling tolong menolong. Pada ini apa? Kalian. Tolong menolonglah kalian. Antum. Baik. Jadi wa ta'awanu, ta'awanu fa'ilnya waw jama'ah mabda sukun. Baik, ini fi'il amar. Ahsant. Yakfi. Barakallahu fik. Baik, jazakillahu khairan untuk Umu Abdillah di Solo. Masih ada dua lagi latihan kita ya, Ustaz. Oh, iya. Di bagian yang pertama ini, di latihan yang pertama, kami persilahkan untuk Anda, sahabat Toja di rumah, silakan Anda bisa memutar nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. Silakan Anda bisa memutar nomor 021-823-6543. Baik, tampaknya sudah ada yang masuk kembali, ya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Basir di Ambon. Bapak siapa, Pak? Dengan Basir di Ambon. Oh, Bapak Basir di Ambon. Insyaallah, ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal ya akhi al-karim. Naam ya Ustaz. Iya. Main di kitab ya Ustaz. Baik, undur ila syasha. Iqra. Wa qala ta'ala. Ya, qad ja'akum. Qad ja'akum basairu min rabbikum. Naam, qad ja'akum basairu min rabbikum. Baik, mana fa'il di sini? Fa'ilnya basairu. Basairu, taib, jayid. Naam. Basairu fa'il. Ahsan. Ma'al itrafi? Mana apa bentuknya? Halo? Halo? Iya, apa bentuknya? Kalau isim dhahir atau isim dhamir? Isim dhahir, Ustaz. Isim dhamir. Yakin? Apa ke arti isim dhamir? Isim dhahir. Isim dhahir, ya. Isim dhahir. Baik. Ma'alat rafi'nya, apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya dhamma. Dhamma. Baik. Li'annahu? Li'annahu isim mufrad. Mufrad. Yakin ini mufrad? Kenapa enggak bertanwin kalau isim mufrad ya? Jama' Ustaz. Jama'. Baik. Nah. Jama' apa ini? Ini jamak taksir, bentuknya sigah muntahal jumuk ya. Sigah muntahal jumuk, bentuk akhir jamak, polanya mafa'il atau mafa'il. Ini sudah pernah ya, mungkin di jurusul lughah jadi pelajari ya. Ini apa? Jamak sigah muntahal jumuk. Ya. Namanya sigah bentuk muntaha akhir al jumuk jamak. Ini akhir jamak, artinya tidak ada bentuk jamak yang akhir jamak, hanya ini bentuknya. Maka dikatakan akhir jamak. Akhir. Ya, basair timbangan Pak mafa'il. Enggak boleh bertanwin. Makanya tidak boleh bertanwin. Mufradnya basirah. Basiratun jamaknya basair. Basair ya. Baik, berarti dia mudzakkar muannas. Mudzakkar Ustaz. Mudzakkar li kulli jam'in muannas. Ini muannas ya. Ini muannas karena dia jamak. Daripada bas mufrad juga muannas, basirah, basair. Nah. Seperti haqibah, haqaib. Haqibah, haqaibu, basirah, basairu. Nah, itu dia muannas. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa fiilnya enggak pakai ta'nits? Ja'at. Nah, ini boleh fiilnya tidak pakai ta'nits karena fiilnya sudah ada fasil, pemisah antara fiil dengan fa'il. Apa pemisahnya? Maf'ul bi kum, itu dhamir ya. Ketika fiil dengan fa'ilnya dipisah oleh maf'ul bi atau yang lainnya, maka boleh fiilnya tidak pakai ta'nits kalau fa'ilnya mu'anas. Boleh, bukan wajib ya. Ya. Boleh. Asalnya ja'atkum basair, itu asalnya. Nah, di sini tentu tidak boleh kita ubah kena ayat. Nah. Jadi hukumnya boleh tidak pakai ta'nits. Kena ada pemisah antara fi'il dan fa'il yang mu'annas. Ja'akum basair. Baik. Terus ayat selanjutnya. Wa qala ta'ala la ya'kuluhu illa al-hata'iyuna. Illa al-khati'un. Khati'un. Khati'un. Iya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir, muttasil. Mustatir. Takdiruhu? Takdiruhu huwa. Huwa. Al-khati'un jadi apa itu? Jadi istisna. Iya. Jadi mustasna. Mustasna belum tentu dia mustasna. Nah, ini juga pembahasan istisna. Ini kalamnya sebelum illa itu kalam apa nih? Kalam tam atau kalam naqis? Kalam naqis. Kalam naqis. Kalau kalam naqis berarti setelah illa itu hasaba mauqi'in fil jumlah fil i'rab. Kalau dia kalam naqis, maka setelah illa itu kedudukan adalah sesuai kedudukan dalam kalimat. Arti kalimat sebelum illa itu butuh apa? Nah. Hasabah mauqifil jumlah. Nah, menurut kedudukan dalam kalimat. Artinya sebelum illa itu kurangnya apa? Apa yang dibutuhkan sebelum illa? Situ yakulu, ada fi'il yakul, ada maf'ul biha, ya'kuluhu, ha itu maf'ul bih, berarti kurang apa? Apa yang kurang situ? Fa'il. Fa'il. Makanya setelah illa itu fa'il. Makanya al-khati'un, marfu, bukan khati'in. Nah. akhlaki. Umpamanya la la yahduru illal mudarrisun, la yahdur illal mudarrisun, tidak ada yang hadirkan kecuali guru-guru. Oh. La yahduru, yahdur fi'il mudhari kan? Nah, mana fa'il yahdur? Ada enggak setelah fa'il sebelum illah itu? Ada tidak? Enggak ada, sah. Kalau tidak ada, berarti setelah illah itulah fa'ilnya. La yahduru. La yahduru, tidak ada yang hadir. Hati-hati sekarang ini. Illal mudarrisun. Nah. Nah, ini adalah kalam nakis. Sebut illah itu kalam. Kalau kalam nakis, dia pasti dia manfi. Tidak ada yang ada yang musbat. Pasti dia manfi. Arti manfi ada huruf nafi. Itu kalam nakis. Ini kalam nakis. Kenapa kalam nakis? Tidak ada fa'il di sini. La yahdu. Tidak ada yang hadir. Kecuali guru-guru. Berarti yang hadir siapa? Guru-guru. Berarti guru itu fa'il. Pelaku. Fa'il. Nah, makanya mudarisun. Bukan mudarisin. Bukan mudarisin, tapi mudarisun. Nah, kenapa dia marfu? Hasaba mauqi'ihi fil jumlah. Itu. Kalau kalam nakis, hasaba mauqi'ihi fil jumlah. Sesuai yang dibutuhkan kalimat itu apa? Nah, ini dia butuh fa'il. Berarti ini mudaris fa'il. Contoh lagi. Wama Muhammadun. Ini illa kan? Wama Muhammadun illa rasulun. Rasulun. Kenapa rasulun? Marfu, kalam nakis kah atau kalam tam? Ini kalam nakis. Kenapa? Kalimat ini belum sempurna. Wama Muhammad, tidak ada Muhammad kecuali seorang rasul, ya kan? Sebut illa ini belum sempurna dia. Belum sempurna. Ini apa? Apa i'rab Muhammadun? Ini mubtada, ma itu nafi, mubtada. Mubtada butuh apa dia? Khabar, makanya rasulun. Ini khabarnya. Jadi setelah illa itu kalau kalam nakis bisa khabar, bisa fa'il, bisa naif fa'il, bahkan bisa maf'ul bih, tergantung bentuk kalimat. Nah, di sini apa? Di sini sebagai apa tadi ini? Al-khati'un sebagai fa'il pada ya'kulu. Makanya marfu. Apa tanda rafa'nya? Terputus. Halo, masih tersambung Bapak, silakan. Baik. Silakan, Pak. Naam. Ya, ma alif rafi'i apa tanda rafa'nya? Khati'un. Mana oh? Naw'ul fa'il tu. Naw'ul fa'il apa bentuk fa'ilnya ni? Isim dhamir atau isim zahir? Jumlah zahirah. Isim zahir, jahit isim zahir. Kerana bukan kata ganti ya. Taib marfu, tanda rafa'nya? Rafa'nya waw. Al-waw, li'annahu? Jama' muzakkar salim. Ahsan, barakallahu fik, masya Allah. Betul. Jama' muzakkar salim. Mufradnya khati. Ya, khati orang yang salah ya. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan ini Ustaz. Iya. Di dalam Al-Quran biasa ada kisah Nabi siapa itu? Itu disebut di Ya Abati. Apa? Kenapa? Ya Abati. Ya Abati. Ya abatif'al ma tu'mar. Dan kenapa bukan ya abi? Oh. Betul. Sudah? Iya, sudah Ustaz. Iya. Makasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Abati pakai ta itu bahasa halus. Abi wahai ayahku, abati juga apa? Itu bahasa halusnya. Jadi dia lebih lembut lagi. Makanya Ismail itu apa? Anak yang sangat halim, sangat santun. Tutur katanya halus. Dalam bahasa kita juga ada ya. Apalagi Jawa ya. Jawa itu ada yang bahasa halus ya. Iya. Sekira Sunda semua juga ya, Sunda juga ada. Sama semua bahasa bahasa Melayu juga ada. Iya. Apa ayah itu bahasa biasa kan ayah, kalau ayahanda nah lebih halus lagi lebih halus. Nah jadi kira-kira gitu Pak ya, jadi abati ya, terjemahan kalau terjemahan Melayunya wahai ayahanda ya abi wahai ayahku. Nah jadi beda ya. Jadi maka ya abati itu pakai ta ya, Kemudian mutakallim itu mudhaf ilaih, itu bahasanya lebih halus lagi. Ya. Tapi kalau abi itu bahasa standar, bahasa biasa, standar abi, ayahku. Ya. Taib. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan juga jawaban atas pertanyaannya. Kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 5 menit, Ustaz. Iya. Kita lanjut, Ustaz. Taib. Kita lanjut sedikit ya. Selesai ya. Latihan yang kedua, pertama sudah selesai itu. Kemudian latihan yang kedua, mungkin kita ambil beberapa. Apa? Taib. Baik, mungkin kita persiapkan. Sepertinya nanggung ini ya. Yes. Ada berapa nomor ini ya? Baik, mungkin ada pertanyaan barangkali kita cukup ngabisin di sini ya. Baik. Ya. Tampaknya memang ya. Kita lanjutkan di pekan mendatang. Ya, insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Baik, kami persilakan bagi Anda sahabat Wajah di Rumah yang memiliki pertanyaan terkait dengan pembahasan kita di malam hari ini atau terkait dengan ilmu nahwu secara umum ya, Sat. Ya. Silakan Anda bisa memutar nomor 021-823-6543. Baik, kita tunggu sejenak, silakan apabila ada Anda yang ingin bertanya atau Ihwa di studio ada yang ingin bertanya. Cukup? Masyaallah. Mudah sih. Ini pembahasan kita masih mudah. Baru halaman 23 ya. Pembahasan masih di kulit ya, belum masuk ke daging. Nanti kalau sudah masuk daging baru masuk ke tulang. Nah, baru nanti mentok agak keras ya, hati agak pusing dikit. Murojaahnya dalam lanjutkan masuk ke sumsum, sumsum lembut kan, baru terasa nikmatnya. Karena sudah masuk ke sumsum. Jadi begitu ya, Zat ya? Oh, iya betul. Akan merasakan keras dulu. Nah, ya, keras dulu, nanti terakhirnya baru terasa nikmatnya. Ya. Insyaallah. Jadi kalau udah keras menyerah, nggak merasakan nikmatnya. Betul. Ya. Bacalah pembukaan di Syekh Utsaimin ya, di kitab apa? Syarah Matan Jurumnya. Nah, di situ dia ungkapkan di awalnya memang sukar, susah, sulit gitu. Memang begitu, jujur aja ya kan. Betul, jujur saja. Iya. Jangan dimuluk-mulukkan, mudah gampang-gampang, tapi ketika belajar pusing gitu ya. Jadi itu memang di awal tuh terasa sukar, terasa sulit ya. Tapi kalau sudah diikutin dan sabar akan merasa apa? Mudah dan akan merasa nikmat. Iya. Iya. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz. Iya. Bagaimana tasrif dari kata hasanah Ustaz? Hasanah. Hasanah, hasuna bukan hasan. Oh, hasuna nam. Hasuna yahsunu. Hasuna yahsunu husnan wa hasanun. Ya, hasan itu adalah sifatul musyabbah bismil fa'il. Tidak ada isim fa'il ya. Jadi kalau polanya fa'ula yaf'ulu, saya ulang kembali apa? Kalau wazan fa'ula yaf'ulu, umumnya tidak ada isim fa'il. Yang ada adalah sifatun musyabbah bismil fa'il. Itu kata sifat yang menyerupai isim fa'il. Ya, termasuk hasanun, hasuna yahsunu ya. Isim enggak ada isim fa'il, enggak ada hasinun. Kan itu sulasi kan? Sulasi itu isim fa'ilnya polanya fa'ilun. Fa'ilun. Nah, di situ enggak ada isim fa'ilnya, yang ada adalah sifatul musyabbah bismil fa'il. Itu sifatul musyabbah, yaitu kata sifat yang menyerupai daripada isim fa'il. Jadi apa isim hasanun? Huwa hasan. Huwa hasanun. Bukan hasan, huwa hasan. Sama da'ufa yad'ufu. Enggak ada da'ifu, da'if. Ya kan? Da'ufa yad'ufu da'ifun. Nah, itu sifat musyabbah bismil fa'il. Baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan ada pertanyaan terakhir, inginnya bertanya tentang pembelajaran bahasa Arab ini. Minta setiap hari Ustaz. Wah, Masya Allah. Ini silakan kalau ingin belajar tiap hari bisa mengakses di YouTube kita ya Ustaz ya. Betul. Untuk merojaah pembelajaran yang sebelumnya. Namun untuk acara kita di kesempatan malam hari ini, insya Allah di setiap hari Rabu malam. Iya, iya. Di setiap hari Rabu malam, pukul 8 malam kurang lebih sampai dengan selesai. Insya Allah. Jadi, kalau diikutin walaupun sekali dan sepekan ya, kalau diikutin dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan sabar, insya Allah akan mudah ya. Ya, akan bisa ngikutin insya Allah. Baik. Ya. Kalau tiap hari kalau tidak sungguh-sungguh akan jadi puyeng juga itu. Gitu ya, Ustaz. Iya. Jadi biar puyeng nah, seminggu sekali. Grammar ya. Grammar. Anda tanyalah, antum belajar grammar bahasa Indonesia gimana? Terkadang pusing juga kan? Ya namanya grammar. Iya, bahasa Inggris juga begitu. Nah. Tapi kalau diikutin terus, insya Allah akan merasa apa? Merasa nikmat juga, insya Allah. Ya. Apalagi punya hadaf atau ghayah, punya tujuan ya. Tujuan dengan tujuan yang semangat, bagaimana saya bisa membaca kitab gundul, ya kan gitu. Nah, insya Allah. Allah berikan kemudahan insya Allah. Baik, demikian sajalah pertemuan kita malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.